terbayang di pelupuk mataku. Derita mereka yang terusir terbusur. Tangis tersembunyi, tersekat dalam rongga dada, bukan harum biru. Lelaki now.